نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد. ونعم الظهور اذا الاحسان من الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله يا امين ابرد بما الله تعالى يجيك semoga Allah Taala semoga kepada kita di tempat ini membawa berkah dan manfaat di kita wakil nanti. Bapak-bapak yang dijual semoga Allah Taala kita melanjutkan biografi pesan Allah berkisi kepada itu. Kemarin lalu kita sampai membahas tentang bagaimana Allah berkisi di masa jahiliyah. Dan sekarang kita akan bahas cerita tentang pembelakang fisik, pembelakang video, saat atau setelah beliau masuk Islam menyatakan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak yang berdiri kepada Allah Ta'ala, cerita tentang pembelakang fisik dan cinta hubungannya dengan Islam, banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran. Termasuk bagaimana proses pembuatan fisik sebelum Islam dan dengan mudah dia menerima Islam. Kenapa dan siapa rahasianya? Pertama perlu kita ketahui bahwa pembuatan fisik ini sangat berdagang. Kalau musim panas, berdagang ke utara, Islam, Syria. Kalau musim ini berdagang ke selatan, ke Yaman. Nah, jalur ke Yaman, Syria ini adalah jalur yang bisa menjadi komunikasi, hubungan, berkenalan, dan banyak karangan. Sehingga bahkan pergaulannya luas. Termasuk juga, dia banyak berinteraksi dengan para pencari kebenaran. Sebelum Rasulullah menjalankan jalan-jalan Rasulullah, itu ada banyak orang terhitung atau terkategori sebagai pencari kebenaran. Di antara mereka ada namanya Zaid bin Amr bin Ufaid. Ini terhitung sebagai pencari kebenaran. Zaid ini adalah pamannya Umar bin Khattab. Jadi bapaknya apa? Bapaknya Khattab. Khattab punya saudara namanya Zaid. Gitu. Dan Zaid ini punya anak namanya Sa'id. Sa'id itu menikah dengan adiknya Umar. Gitu ya. Adiknya Umar namanya Fatimah. Zaid. Nah, yang ingin kita ceritakan Zaid ini. Zaid ini meninggal sebelum Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi Dawud. Dia terhitung sebagai seorang pencari kebenaran. Dan dia beragama dengan, kalau boleh diistilahkan, sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim yang masih bertahan dari zaman itu. Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah SAW itu jaraknya sekitar 2500 tahun. Kita bisa bayangkan dalam tempo 2,5 milenium ini originalitas ajaran Nabi Ibrahim itu seperti apa? Begitu ya. Jadi kita memang begini. Kita bisa lagi ya. Nah, tapi masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim tetap masih ada. Nah, guys, ini termasuk yang berpegang teguh pada kita ada Nabi Ibrahim. Dan semua berusaha mencari kebenaran. Gitu ya. Kemudian di antara pencari kebenaran itu ada namanya Umayyah bin Abi Thalib. Umayyah bin Abi Thalib. Suatu hari, Zaid bin Amr dan Umayyah bin Abi Thalib dikunci dua orang yang berujung di Mesir Arab. Dikunci. Singkat cerita dikuncinya tentang sudah dibatkan saat bagi Nabi akhir zaman untuk mundur. Sudah tiba atau belum? Begitu. Berdialog ke orang itu. Nah, saat berdialog, kalau makan di tempat itu seperti anak. Anak muda, ya kan? Menjelaskan. Jadi dua orang itu sudah terkenal sebagai orang baik-baik, kan begitu. Dialog bercerita tentang sudah tibakah musim atau saatnya atau waktunya Nabi akhir zaman muncul di dunia ini. Nah, dalam dialog itu, si Umayyah ini menjelaskan kepada Zaid. Kata Umayyah, ya kira-kira nanti dari buku yang mana ini Nabi akhir zaman ini? Dari buku saya atau buku kamu? Kata Umayyah, buku kamu maksudnya buku Quraisy. Begitu. Ya, kata Zaid itu gak penting lah begitu. Tapi yang penting adalah ciri-ciri kalau dia muncul, ciri-cirinya apa? Kata Umayyah, ciri-cirinya nanti kalau Nabi itu muncul, dia punya track record dalam sejarah sebelum jangka di lalu-lalu, tidak pernah mendolimi. Juga tidak pernah didolimi, tapi sebelum jadi Nabi Naruto ya. Jadi sebelum menjadi Nabi Naruto, kirinya itu tidak pernah mendolimi, tidak pernah didolimi, walaupun setelah jadi Nabi Naruto, didolimi juga. Tapi sebelumnya enggak. Dan juga tidak pernah menuntut seandainya ada didolimi. Itu di antara kirinya. Nah, di orang ini benar oleh populasi berjalan anak muda yang juga ada keinginan juga mencari kebenaran itu, tapi masih muda. Nah, mendengar cerita seperti itu, di masyarakat Quraisy ada seorang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu sama dengan Zaid, sama dengan Umayyah. Sama-sama mempertahankan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sama-sama mencari kebenaran hakiki. Bedanya kalau Zaid bin Amr dan Umayyah tidak pindah agama. Waraqah ini itu membaca kitab-kitab Injil, dia berubah menjadi Kristen. Itu namanya Waraqah bin Naufal. Dan di zaman itu ya, penganut Kristen itu dipandang yang paling mengerti tentang agama sama lain. Karena untuk memutuskan masuk Kristen, dia membaca banyak kitab dulu. Nah, Waraqah dipandang paling pinter lah, paling mengerti tentang kitab-kitab samawi dibandingkan yang lain. Siapakah Waraqah ini? Waraqah ini adalah saudara laki-laki bapaknya Khadijah. Khadijah itu Rasulullah. Gitu ya. Nah, Abu Bakar yang dengar cerita antara Zaid dan Umayyah ini sudah pergi menemui Waraqah yang dipandang paling ngerti tentang kitab-kitab samawi dibandingkan yang lain. Maka dia pergi ke sana. Isinya adalah mempertanyakan tentang sejauh mana kebenaran dialog antara Zaid dan Umayyah. Jawaban Waraqah, kalau saya berdasarkan bacaan saya kepada kitab Samawi, Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya, kata Waraqah, sepertinya Nabi akhir zaman itu sekarang-sekarang inilah saatnya. Gitu. Sekarang-sekarang inilah saatnya dia muncul. Begitu. Tapi sampai sekarang saya belum melihat tanda-tandanya. Tapi secara waktu, secara teknik, sekarang mah ini saatnya. Nah, kemudian tentang dialog, isi dialog antara Umayyah dan Zaid, nah itu benar sih dialog itu. Nah, dari sini Abu Bakar ini menangkap pesan. Menangkap pesan tentang ciri-ciri tersebut. Begitu ya. Tutup pesan dalam hatinya dan juga tentang sekaranglah saatnya Nabi Adam zaman itu muncul. Ya, itu ya. Ini latar belakang Islam Abu Bakar Siddiq seperti ini. Yang kedua juga, Abu Bakar Siddiq ini karena juga ingin mencari kebenaran. Di zaman itu masyarakat yang dipandang terpelajar itu adalah kalangan penyair. Itu dipandang terpelajar. Maka Abu Bakar Siddiq banyak bergaul juga dengan para penyair. Dan tidak sekedar bergaul, termasuk apa yang diucapkan oleh penyair itu, dia apa? Dia apa kalau Abu Bakar Siddiq? Dari berbagai sinir itu dia apa dia? Nah dari situ semakin menguatkan kesan dia tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. Begitu. Di sini akhir zaman, dia mencoba mencocok-cocokkan, nyari-nyari siapa orangnya. Begitu. Tapi kesan itu makin kuat dalam dirinya. Kemudian juga, Abu Bakar Siddiq pada itu pernah bermimpi. Gitu ya. Mimpi itu bagi dia sangat menarik, tapi dia tidak mengerti maksud dan maknanya. Kadang-kadang kalau lebih bagus kan kita perlu cari tafsirnya apa kan? Apa istilahnya bukan tafsir, tafsirnya. Nah suatu kali dia berdagang di Yunan. Dalam perjalanan Yunan, dia bertemu seorang pemerintah Nasrani, namanya Bahiro. Bahiro ini yang pernah menebak Nabi Muhammad SAW sebagai calon Nabi akhir zaman. Waktu Nabi Muhammad berumur 12 tahun, berdagang di Yunan itu. Nah, Bahira adalah seorang pendeta yang dipandang suci di padang bersih. Gitu. Hidupnya di tempat gunung-gunung yang terpisah dari keramaian orang. Nah, setelah dia bermimpi, Abu Bakar pas lewat Yunan mampir menemui Bahira menanyakan tentang mimpinya itu. Tafsiran Bahira mengatakan bahwa sekarang-sekarang inilah gitu. Saatnya Nabi akhir zaman itu muncul dan prediksi saya berdasarkan mimpi kamu itu, kata Pak Hiram, kamu nanti menjadi pendukung utama Nabi itu dan bahkan menjadi pengganti Nabi itu di era berikutnya. Itu tebakannya siapa? Pak Hiram. Dan ini semakin menguatkan kesan ke dalam diri Abu Bakar Siddiq Rasulullah. Juga latar belakangnya lagi, Abu Bakar Siddiq ini sangat dekat dan sangat kenal, bahkan sangat mendalam pengenalan Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dia bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul seorang pedagang juga, gitu ya. Semakin bergaul dan semakin mendalami pergaulan pribadi Rasulullah, dia semakin menebak, kayaknya ini orangnya gitu. Walaupun dia tidak berani memastikan, karena ini masalah penting menurut Nabi itu. Jadi, cuma berdasarkan ciri-ciri, cerita dari Zaid, Umayyah, Baroko, Bahiro, para penyakit, kayaknya ini orangnya gitu. Cuma yang bersangkutan itu belum pernah ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Begitu ya. Sampai akhirnya, suatu hari, ingat ceritanya, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Siddiq Rasulullah bahwa saya singkatnya itu saya telah dipilih tunjuk oleh Allah Taala untuk menjadi nabi dan rasul. Begitu. Begitu Rasulullah cerita begitu, Abu Bakar Siddiq langsung tanpa pikir-pikir panjang lagi, gitu. Langsung menyatakan, membenarkan sikap Rasulullah tersebut, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan semenjak itu juga beliau menjadi pendukung utama, pembela utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah awamnya itu tanpa ragu, nggak pakai aku lagi jalan. Kenapa nggak pakai aku lagi? Lo perjalanan ini sudah apa? Sudah panjang. Bagi yang lain informasi itu tidak dinosol, itu kan baru. Tapi bagi dia itu bukan baru. Hanya penguatannya selama ini dia sudah menebak. Ini cerita Abu Bakar Siddiq masuk Islam, gitu ya. Dan setelah Abu Bakar Siddiq menyatakan masuk Islam, Rasulullah sangat bergembira. Kenapa bergembira? Dia adalah teman karibnya selama ini. Di sisi yang lain, Abu Bakar Siddiq ini pergaulannya luas. Di sisi yang lain, orangnya super, mudah bergaul, orang banyak senang dengan dia. Ini nanti pintu masuk penyebaran Islam dengan bangsa. Kemudian juga, ya pedagang yang sukses, uangnya banyak, bukan dalam rangka mencari uangnya juga, ya kan? Tetapi perlu kita sadari dan kita akui bahwa perjuangan apapun itu perlu dana, begitu. Nah, melihat Abu Bakar Siddiq yang dengan posisi-posisi seperti itu, Rasul Ustaz senang menentukilah kan Islamnya Abu Bakar Siddiq Islam. Ini cerita tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, ya, dan dia belajar dari Rasulullah bagaimana berdakwah atau menyampaikan Islam, maka Abu Bakar Siddiq masuk Siddiq. Dan dia melakukan dakwah mengajak orang lain untuk juga masuk Islam. Sehingga disebutkan bahwa Islamnya Abu Bakar Siddiq banyak memberi berkah. Dan melalui dakwah Abu Bakar Siddiq, jadi tidak Rasulullah langsung ya, Abu Bakar Siddiq berbaru berdakwah, itu banyak orang masuk Islam. Di antaranya Zubair Ibn Awwad, itu waktu itu remaja lagi. Dan sering menghadiri majelisnya Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar Siddiq seorang terpelajar di kalangan Quraisy. Nah, itu diajak oleh Abu Bakar masuk Islam Zubair bin Awwam. Kemudian Zubair bin Awwam ini menikah dengan putrinya, menantunya. Dan Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, itu yang mengajak masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Termasuk diajak masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Ini seorang muda, pedagang sukses juga dari kalangan Quraisy. Pedagang sukses, beberapa orang kaya raya, orang terpandang. Tetapi walaupun kaya raya, terpandang dia punya sifat dasar yang sangat baik. Itu sifat pemalu. Pemalu itu orang tidak berani tampil. Pengertian pemalu itu adalah tidak berani berbuat yang menjatuhkan nama dirinya. Pemalu. Nah itu disingkatnya Abu Bakar Siddiq dan menyatakan masuk Islam. Ini juga termasuk 10 sahabat yang menjamin masuk surga. Kemudian seorang Abu Ubaidillah, seorang remaja yang rajin datang ke masjid Abu Bakar juga diajak dan menyatakan masuk Islam. Ini pun termasuk 10 sahabat yang menjamin masuk surga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang remaja juga masuk Islam dan rajin datang ke masjid Abu Bakar Siddiq. Dakwah juga masuk Islam, ini pun termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kemudian Utsman bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, ini sekarang dia datang ke masjid Abu Bakar Siddiq, ya, dan dia akhirnya kemudian lalu masuk Islam. Utsman bin Mas'ud ini meninggal dunia di awal-awal kalau tidak salah bahkan sebelum Islam, di awal-awal Islam dia telah meninggal dunia, radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ketika rajin datang ke Masjid Abu Bakar Siddiq, diajak berdakwah masuk Islam. Dia termasuk sahabat yang dijamin masuk surga juga. Abdurrahman bin Auf, lalu rajin juga datang ke Masjid Abu Bakar, pertemuan para pelajar ya, antara empat remaja itu. Didakwah dan masuk Islam, dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, ada berapa yang dakwahnya itu dapat oleh Abu Bakar Siddiq? Satu Zubair, dua Utsman, tiga Talhah, empat Sa'ad, lima Abu Bakar, enam Abdurrahman bin Auf. Ada 6 orang yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq. Itu luar biasa ya. Kenapa mereka mudah masuk Islam? Sebab mereka sudah biasa menghadiri kelas kajian yang dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga apa yang ada di dalam kepala Abu Bakar Siddiq yang menjadi keyakinan Abu Bakar Siddiq yang menjadi juga rasa terpulang, maka diciptakan pada mereka dia begitu jawab dengan mudah mereka menyatakan, bahkan diciptakan selain teman teman membantu, bagi 5 orang itu masuk Islamnya bareng. Jadi jangan satu kolom diajak masuk masuknya bareng. Masuk berapa tidak bareng karena waktu itu tidak hadir dia dan keluar. Termasuk dakwah yang berkata adalah Abu Salamah bin Abdul Atas. Abu Salamah itu satu kesukuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di waktu menyusui bayinya, anak bayinya itu satu ibu menyusui. Begitu. Itu Halimah Sa'diyah. Ya. Kemudian Abu Salamah ini adalah ya istrinya bernama Abu Salamah. Abu Salamah telah meninggal dunia. Janjinya itu Abu Salamah dijaki oleh Rasulullah. Kemudian Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Ini juga seorang remaja. Rumahnya yang terpencil dari Jawa Tenggara. Ini jauh dari Jawa Tenggara yang terpencil pulang. Lalu rumahnya itu dijadikan markas Jawa Tenggara. Karena tempatnya ada terpencil dari Jawa Tenggara. Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Ya. Itu dakwah Jawa Tenggara. Dan juga dia berdakwah kepada anggota keluarganya. Ya. Dia dakwah istrinya bernama Ummu Rumah. Ummu Rumah itu ibunya Aisyah bin Hanif. Dan istrinya masuk Islam. Dia punya pembantu. Pembantu lah. Jadi budak, dia membeli budak namanya Amir bin Khuwaylid. Nah, dia dakwah juga masuk Islam juga. Ya. Putrinya bernama Asma, masuk Islam. Putrinya lagi bernama Aisyah, ibunda dari pembina. Masuk Islam. Putranya bernama Abdullah juga masuk Islam. Waktu itu baru itu. Putrinya, kan? Akhirnya setelah yang masuk Islam bukan yang Islam untuk dia saja, tapi juga melakukan manuver mengajak ke semua yang punya hubungan dan komunikasi dengan dirinya dan itu sukses awalnya. Ya. Ini beri pelajaran untuk diri kita ya, bagaimana kita juga setelah kita masuk jalan sendiri ya, bagaimana kita kondisikan yang lain agar juga seperti kita. Nah, setelah yang masuk Islam, keimanan itu pasti diuji dalam perkara. Tapi bapak-bapak dari sumber orang namanya ujian itu kita jangan menangkap. Ujian itu jangan mencari, gitu ya. Kita kalau berdoa semoga tidak bertemu ujian. Waktu Allah bersabda, ya, rasa sama mau dikawal lagi. Jangan berangan-angan bertemu musuh. Apalagi mencari musuh, ya kan? Berangan-angan ketemu musuh juga jangan, gitu. Terus buat baru suara ya. Kalau kita berdoa gitu ya, semoga kita selamat, semoga kita aman, kita tidak mengalami ujian, mengalami cobaan, gitu. Tetapi, tabiat iman itu pasti ketemu ujian. Kita nggak usah nyari Allah yang mendapatkan kepada kita. Nah, untuk fisik dan persoalan beriman juga mengalami ujian. Di antaranya, itu bisa begitu saja, ya. Pernah dia lagi sholat di Masjidil Haram, kepalanya, ini saya sebut sebenarnya di guru. Nah, apa itu yang dalam fase dituangkannya? Nah, kita akan air, belum ya, air. Kalau yang pakai nyilam, akhir ya itu lah. Misalnya apa? Siram juga. Ya itu lah bahasa Indonesia. Itu beda ya. Siram besar pakai pasir. Diguyur pakai pasir gak dapat juga. Ya sudah pokoknya begitu lah maksudnya. Jadi selagi dia sholat itu, ada orang bawa ember, gitu. Nah ini salah satu bentuknya. Ya sabar, jadi begitu. Ya. Tidak usah beranak-anakan, tapi kalau ketemu. Nah, pernah pula dikebuki dengan tanda di Masjidil Haram. Sampai-sampai mukanya tidak bisa dikenali lagi. Dan dibawa pulang, dibungkus dengan bajunya, dikir sopok, dibungkus dengan bajunya, seperti ini. Potong ramai-ramai, dan keadaan antara itu karena jadi ceritanya itu setelah jumlah kaum muslimin ada 38 orang. Orang ini itu adalah orang yang sepertinya kita sudah berani dimakamkan di mana kakek ini kan disembunyi Islamnya setelah jumlah 38 kita harus tampakkan diri gimana caranya? Kita masuk ke Masjidil Haram Kita menyatakan itu. Pertama lo berumah, ambil tangan. Tapi yang membuatkan itu, besar. Wajah apa? Berkembangnya semakin cepat. Karena dia nampak rahasia, apakah mikron, jelanya gitu. Itu pertumbuhannya besar cepat. Ya kan, gerakan. Dan gerakan bawah tangan. Cepat itu kalau terbuka. Gitu ya. Bagaimana keadaannya dan agar teman. akhirnya ibunya Mubarak berangkat menemui Ummu Jamil. Ya. Sampai di sana, anak saya bernama Abu Bakar, ditanya begini-begini, cuman dia nanya, cuman saya gak tahu aku mau apaan. Karena sudah menemuin kamu, kamu tahu gak Rasulullah itu gimana, dan bagaimana keadaannya. Ya, kan, Abu Jamil, yang kamu tanyakan itu gak boleh nyatu. Abu Jamil, tetapi, bagus juga kalau kamu bawa saya menemui anak kamu supaya saya menyampaikan kepada anak kamu. Nah itu, ya sudah. Saya bawa itu datang dan bawa sini. Setelah ketemu dengan Dik, kata Bakar, tolong ibu juga sebentar dan ngomong dengan dia. Gitu. Begitu ngomong dengan dia, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan Abu Jamil sekalipun kali Alhamdulillah baik-baik saja, namun tidak ada apapun dengan dia. Sekarang dari mana? Oh, sekarang dari mana? Tidak terjawab. Nanti saja kita berumiah. Nah, akhirnya Abu Jamil belum masuk lagi. Kata Abu Bakar, sekarang juga dia baru siluman dia. Sekarang juga tolong bawa saya ke tempat Rasulullah. Hanya bukan dalam hal sedikit dong oleh Ibu Jamil dan oleh ibunya Mubarak dibawa pergi menemui Rasulullah. Melihat itu Rasulullah terbunuh. Sampai berciumi di muka Abu Bakar Siddiq Rasulullah. Kan? Nah ini cerita ini menarik. Ya kan? Menarik. Bahwa Abu Bakar Siddiq itu dirinya seperti apa yang penting. Yang penting Rasulullah. Ini luar biasa ini. Ada gak di antara kita itu ya tingkat pembelaannya gitu? Sampai seperti itu. Ya banyak-banyak itu gitu. Gak apa-apa yang penting waktu pulang, Pak. Ini luar biasa. Ini pelajaran. Pelajaran yang lain. Ya. Begitu ciuman, yang pertama tanya kan itu. Ini luar biasa juga. Orang kalau sakit itu biasanya, yang pertama keluar kalimat apa? Aduh, gitu kan? Nah, itu karena merasakan dirinya sendiri. Sakit hebat yang merasakan Rasulullah, tapi gak tahu kalau dia sakit. Rasulullah gimana dan bagaimana? Gitu ya. Nah, kemudian karena dirinya tidak tahu, Allah akan bercerita kepada dirinya. Bertanya kepada Ummu Jamil. Gitu ya. Ummu Jamil ini maksudnya sudah masuk Islam. Tapi karena zaman itu masih zaman Islam kira jaga. Ummu Jamil tidak menjawab kepada ibunya Abu Bakar. Walaupun ibunya Abu Bakar tidak dijawab soalnya dari sini-sini. Ya. Karena dia tidak tahu siapa yang punya Abu Bakar Siddiq ini. Apakah pendukungnya atau bukan. Kalau pernah bukan pendukungnya, bahaya juga. Rasulullah ya. Maka Ummu Jamil mengatakan, paham kalau tidak mau ngomong itu. Tolong bawa saya ke anak kamu. Nah, begitu kan? Ini maknanya apa maknanya? Pertama ini menjaga rahasia di Rasulullah. Yang kedua juga, Ummu Jamil pengen tahu juga kondisi Abu Bakar juga pengen tahu dalam Islam itu sekarang seperti apa. Gitu. Maka dia datang sana. Begitu ya? Nah, setelah itu baru atas permintaan Abu Bakar berarti, oh ini berarti tidak ada masalah atau tidak bawa ketiganya berangkat pergi menuju Rasulullah. Itu. Dan Rasulullah juga kasih ilmu pada sahabatnya. Akhirnya ini Rasulullah. Jadi dia dengan apa? Intervensi itu kan gitu. Setelah itu berangkat kepada Rasulullah. Rasulullah, kamu saksikan di dalam berapa? Sayangnya ini saya berangkat. Karena dia sangat sayang kepada saya dan berbakti kepada dia. Dan berbakti itu menjadi leluasa maksimal atau beriman. Dan itu kan doa pun keabutan Allah. Tolong Allah doakan kepada Allah Ta'ala agar ibu saya masuk Islam. Maka doa kan Allah Ta'ala dan saat itu juga kumpul baik dengan Allah menyatakan masuk Islam. sehingga dengan dia sudah berfungsi pada Islam secara maksimal. Dan Islam di depan orang lain, akhirnya dia suaminya tidak tahu kalau dia sama. Jadi ya, nah ini mungkin masih banyak cerita yang lain ya. Ya, kalau kita teringat dengan cerita sendiri mungkin lebih tidak dalam kalau kita ketemu kehidupan-kehidupan yang mirip begitu mungkin tidak. Ya. Pembilangannya berapa bertindak kerja? Dia pernah melawan Uqba bin Abi Mu'aid. Di mana Uqba itu pernah mencekik Uqba dengan bajunya. Di baju itu Uqba dengan sopak. Pakainya dia itu masih lawan deh. Dan juga dia mengawal di tadi Uqba Perang Badar. Jadi hanya terkutnya dan sebagian saja. Beliau itu betul-betul pembilangannya tidak ini. Ini sebagian gambar. Waktu Perang Badar itu kan perang yang paling galak karena pertama perang besar pertama di kedua belah besar juga pasukan pertiga dari pasukan musuh, ya kan? Jadi kemungkinan kalah itu besar kemungkinannya. Sehingga pengawal pribadi merupakan posisi yang paling berbahaya. Nah itu para sahabat tadi nggak berani itu lebih baik pasti pembelaan perang nanti kalau kalah daripada bagi pembela untuk melakukan itu lebih berat. Termasuk yang mengakui bahwa profesinya paling berani dalam hal ini harus lebih solid untuk mengakui. Itu profesinya dia menjadi khalifah atau menjadi jekan paling berani di antara kaum muslimin. Dan itu jawaban Ali. Abu Bakar Siddiq itu Abu Bakar itu perang Badar di sini. Jadi tidak ada yang berani dari pembela Rasulullah kecuali. Ya, terakhir ini di dalam dalam juga bahwa orang kaya itu uangnya harta itu sangat berkah juga karena dirinya saja kekayaannya sudah sangat berkah. Dia banyak membebaskan juga dari orang-orang tertindas, seperti Bilal bin Rabah, Abdul bin Zubairah, Ummu Ubaid, Zunairah, Nahsia dan sebagainya. Dan ada seorang budak wanita, tidak namanya, dia lihat bukan namanya. Seorang budak wanita dari Bani Mu'ambil pernah disiksa oleh sosok Umar bin Khattab Islam. Dan Umar baru berhenti menyiksa budak perempuan ini setelah dia capek. Jadi berhentinya karena dia capek disiksa. Jadi sebelum dia waktu itu Umar bin Khattab Islam. Dan bahkan lihat, kan, dia Umar sudah capek disiksa, kita pun sudah capek disiksa. Dan kita capek disiksa. Dan dipilih oleh Umar bin Khattab Islam. Dan akan berkah ini sampai diceritakan bahwa dalam Al-Quran juga kita bahas. Ya, yaitu di dalam hal lain, dan nampak akal lagi, yuk di malam yang tegakkan, kemal ahadir min dawin amal itu bisa dengan riwa untuk bila'ala walau tol bayar. Itulah mungkin ya. Bagaimana cerita bahkan saat setelah dia masuk Islam. Allah waktu yang akan datang, kita akan ceritakan bagaimana komunistik setelah era hijrah ke Madinah. Ya kan? Insyaallah. Ya. Ya, kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam itu. Kita sudah dalam